baru sekali. Baru sekali persaksian. Ini persaksian Nabi Luth. Kita tunggu sampai 3 kali. Ya. Nah, kemudian ketika sampai depan rumah, Nabi Luth mengulangi ucapannya, tidak ada kaum yang lebih biadab dari kaumku. Kaum yang paling biadab di muka bumi ini adalah kaumku. Jibril berkata kepada dua temannya, ingat, baru 2 kali. Ya. Nah, kemudian ketika masuk rumah, berbincang-bincang, Nabi Luth berkata lagi, tidak ada kaum yang lebih biadab dari kaumku di muka bumi. Lalu sudah 3 kali. Maka siang Nabi Luth sudah bersaksi 3 kali. Maka Jibril dan 2 sahabatnya, Mikail dan Israfil, siap-siap mengadab kaum Nabi Luth. Nah, istrinya Nabi Luth demi melihat tamunya Nabi Luth, anak-anak muda yang gagah ampan sekali, langsung dia naik ke tempat ketinggian dan mengibarkan pakaiannya, memberikan tanda kepada laki-laki yang ada di situ untuk datang ke rumah dia. Maka datanglah laki-laki biadab menemui istrinya Nabi Luth dan bertanya, ada apa? Dijawab oleh istrinya Nabi Luth, aku belum pernah melihat orang setampan tamu-tamu Luth hari ini. Ya. Kemudian ini terusannya. Waja'ahu qawmuh yuhra'uh. Maka kaumnya Nabi Luth, para laki-laki yang biadab ini, datang tergesa-gesa masuk ke rumah Nabi Luth. Wa min qablu ya'maluna sayyi'at. Dan sebelum itu mereka sudah biasa melakukan sayyi'at. Sayyi'at yang dimaksud riwah, berzina laki-laki dengan laki-laki sudah biasa. Sudah biasa, semua orang tahu, termasuk Nabi Ibrahim, termasuk Nabi Luth, kemaksiatan yang belum pernah ada sebelumnya. Qala ya qaumi haula'i banati. Malu tentunya Nabi Luth, malu pada tamu-tamunya, belum tahu kalau itu adalah para malaikat. Maka Nabi Luth menghadang para tamu itu di pintu, sementara beliau tinggalkan tamu-tamunya di dalam. Ya, Nabi Luth mengatakan, ya qaumi, wahai kaumku, itu putri-putriku itu, putri-putriku, anak perempuanku, hunna adharu lakum, itu lebih suci bagi kalian. Maksudnya, kalau mau melampiaskan syahwat, jangan kepada laki-laki, tapi kepada perempuan. Ya, beliau sebut putri-putriku. Apakah Nabi Luth menawarkan putri-putrinya untuk dizinai oleh laki-laki ini? Tidak. Tidak. Ya. Ibnu Katsir membawakan riwayat bahwa yang dimaksud oleh beliau kaum wanita. Karena apa? Karena seluruh umat bagi seorang nabi adalah anaknya. Berarti para wanita bagi seorang nabi adalah putrinya. Maka maksud Nabi Luth, putri-putriku, anak-anak perempuanku, yang dimaksud adalah kaum wanita. Kenapa kalian tidak mendatangi kaum wanita saja? Kenapa kalian malah mencari laki-laki? Itu maksud beliau. Ya. Jangan pernah ada di pikiran kita bahwa Nabi Luth menawarkan putri-putrinya untuk diserahkan kepada laki-laki tadi karena malu kepada tamunya. Tentu ini keliru. Keliru besar. Sebagaimana kekeliruan yang ada di dalam Taurat dan Injil bahwa Nabi Luth ini akhirnya menzinai putrinya sendiri. Karena sudah tidak ada laki-laki lain kecuali Nabi Luth. Kalau tidak, maka tidak ada manusia, habis. Cerita ini batil, ada di Taurat dan Injil. Jelas menyalahi Al-Quran. Fattaqullaha wa la tuhzuni fi dhaifi. Bertakwalah kalian kepada Allah dan jangan kalian permalukan aku di hadapan tamu-tamuku ini.